hatiku memendam rasa kehadiranmu beri warna yang terindah. Aku memang tak sempurna seperti yang kau impikan. Ku hanya ingin beri cinta, percayalah. Berikan ku waktu selalu di hatimu, dan ku buat indah selalu di mimpimu. Berikan ku kesempatan untuk cinta. Berikan ku waktu selalu di hatimu, dan ku buat ku waktu selalu di hatimu, kan ku buat ini.